Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Di antaranya adalah kita diberi kesempatan hidup ya, dan beribadah di Ramadan sampai di awal hari yang ke-23 puasa Ramadan. Tadi malam kita sudah melewati malam ganjil, malam ke-23. Sekarang puasanya. Dan gak semua orang bisa diberikan kesempatan seperti itu. Ada banyak orang itu wafat tadi malam jamaah. Jadi dia gak bisa puasa pada pagi hari ini. Makanya pada saat kita makan sahur, pada saat kita berpuasa, bersyukurlah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang seringkali diremehkan oleh banyak kita. Gitu. Karena dianggap habis malam 23 pasti ketemu puasa ke-23, padahal mah belum tentu. Padahal belum tentu. Ada banyak orang itu nyampe di malam 23 tapi enggak nyampe di puasa 23. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana kita harus banyak-banyak minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang sedang kita perjuangkan. Karena kalau Allah gak tolong gak akan bisa jemaah. Kalau Allah gak tolong itu gak akan berhasil. Gak akan berhasil. Oleh karena itu selalu minta pertolongan pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Dan selanjutnya perkuat syahadatain kita, jaga tauhid kita, selalu beritiba kepada Nabi SAW semampu kita, lalu perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, di pertemuan kali ini kita masih bersama Abdullah bin Amr bin As yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau. Karena ada banyak riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi dan pastinya itu pelajaran semua bagi kita. Karena Imam Nawawi rahimahullah enggak mungkin ngiseng-ngiseng. Nah, kita sudah jelaskan riwayat yang kemarin ya, ketika Nabi mengatakan jasadmu itu atau tubuhmu itu punya hak, matamu itu punya hak, dan pasanganmu itu punya hak. Itu pertemuan yang lalu. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke riwayat yang berikutnya. Riwayat yang berikutnya. Riwayat yang mana nih jemaah? Tunggu. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke alam ukhbar annaka tasumud dahar ya. Itu riwayat itu. Ya, benar. Jadi hadirin Allah muliakan, dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Muslim dari Ikrimah bin Ammar an Yahya bin Abi Katsir, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dan ini riwayat yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Jadi kata Nabi, alam ukhbar annaka tasumud dahra wa taqra'ul Qur'an kulla lailah. Saya dapat informasi ya, apakah benar kamu tuh puasa sepanjang masa, sepanjang waktu atau setiap hari, wa taqra'ul Qur'an kulla lailah, dan engkau menghatamkan Al-Qur'an setiap malam. Setiap malam tuh khatam, setiap malam khatam, setiap malam khatam. Ngerasain gak sih pegelnya tuh setiap malam khatam, setiap malam khatam. Kita aja tahajud satu juz itu, sebagian kita udah ada yang kelingan, ada yang kayak paskibraka jalan di tempat gitu ya. Apa jamaah belakangnya mas ini kenapa apa kayak loncat-loncat begitu. Wah, udah gak karu-karuan lah gitu lah. Ada yang sujud gak bangun-bangun. Ini satu malam satu Quran jamaah. Satu malam tuh satu Quran, satu kali khatam. Lalu apa kata Abdullah bin Amr bin As? Faqultu bala ya Rasulullah. Benar ya Rasul. Nah ini lihat nih. Walam urid bidzalika illal khaira. Dan aku tidak punya niat, tidak bermaksud melakukan hal itu kecuali niatnya baik. Illal khaira. Aku tuh cari kebaikan. Niat aku tuh baik. Niat aku baik. Hadirin Allah muliakan, jadi aku tuh gak punya maksud apa-apa. Niat aku tuh baik. Lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fasum soma nabiyillahi Daud fa innahu kana a'badan nas. Berpuasalah seperti puasanya Nabi Daud, karena Nabi Daud itu manusia yang paling banyak ibadah. Nah ini pelajaran bagi kita. Jadi Nabi SAW langsung yang menyampaikan kepada kita, itu manusia yang paling banyak ibadahnya Nabi Daud. A'badannas. A'badannas. Jadi jangan puasa setiap hari, puasa tuh selang-seling. Itu puasa Nabi Daud. Itu beliau tuh manusia yang paling banyak ibadahnya. Paling beribadah itu Nabi Daud ya, Mak. Sebagaimana persaksian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi Daud itu hadirin. Nabi Daud alaihissalam itu yang paling banyak ibadahnya. Yang paling banyak ibadahnya. Dan beliau berpuasa. Berpuasa apa? Setiap apa artinya? Selang-seling. Selang-seling. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini buka, ini enggak. Pokoknya selang-seling, selang-seling, selang-seling. Itu aja mas kalian. Dan menariknya bahwa Nabi Daud itu kita tahu bersama ya, beliau itu raja, ya kan? Nah, terus Nabi Sulaiman. Jadi ini pelajaran kepada kita bahwa kekayaan itu tidak menghalangi orang dari ibadah. Seharusnya. Kekuasaan itu tidak menghalangi orang dari ibadah. Karena justru beliau yang paling banyak ibadahnya. Gitu, beliau yang paling banyak ibadahnya. Ini pelajaran penting loh bagi kita. Nah, kita ini seringkali tambah banyak fulus, tambah banyak duit, tambah sulit ibadah. Semakin terfitnah. Kalau Nabi Daud enggak. Jadi begitu luar biasa jemaah. Nah, ini teladan bagi kita. Teladan bagi kita. Semakin kaya, kau harusnya semakin rajin ibadah. Bukan semakin lalai. Dan semakin sulit meninggalkan kerjaannya untuk ibadah. Jadi itu sekilas info. Berikutnya jemaah sekalian, Nabi melanjutkan waqra'il Qur'an fi kulli syahr. Dan hatamkan Al-Qur'anul Karim. Hatamkanlah Al-Qur'anul Karim itu dalam satu bulan. Setiap bulan itu sekali khatam. Setiap bulan itu sekali khatam. Ini nih saran Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin As. Jadi pelajaran bagi kita setelah Ramadan ya, setelah Ramadan dicatat baik-baik bahwa paling gak tuh kita sebulan tuh sekali khatam di luar Ramadan. Di luar Ramadan satu bulan sekali khatam. Jadi nanti bulan Syawal nih satu kali khatam. Masuk bulan Dzulqa'dah sekali khatam. Dzulhijjah sekali khatam. Itu tuh. Kalau mau ngikutin saran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata direspon sama Abdullah bin Amr bin As. Hadirin, kalau Nabi SAW bicara sama antum, kira-kira respon antum apa? Kata Nabi SAW, pokoknya ya pada Ramadan masuk Syawal satu kali khatam per bulan. Respon antum apa? Ya Rasulullah, ada diskon enggak gitu ya? Dua bulan ya Rasul, dua bulan aku sibuk tuh. Adapun Abdullah bin Amr bin As itu justru lebihnya kebalik. Inni utiku afdala min dhalik. Ya Nabi Allah, aku itu sanggup lebih dari itu. Sanggup lebih dari itu. Qala Nabi SAW. Lalu Nabi SAW merespon, faqra'hu fi kulli ashar. Oke, kalau sanggup lebih cepat dari itu, khatamkanlah dalam setiap 10 hari. Setiap 10 hari. Mohon maaf. 20 hari dulu. Fi kulli ishrin. Jadi khatamkan setiap 20 hari. Jadi kalau ini pelajaran, kalau kita merasa sanggup lebih cepat daripada 1 bulan, maka berikutnya 20 hari. 20 hari khatam, 20 hari khatam, 20 hari khatam. Qultu ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah. Ini utiku afdala min dhalik. Aku tuh bisa lebih cepat dari itu. Masya Allah ya, belum bilang. Ditawar terus, Masya Allah. Kita nawarnya sama, tapi kita semakin jauh. Dua bulan ya Rasul. Oke, dua bulan ya. Enggak. Tiga bulan. Jadi kita revisi sendiri. Gitu lah, kita revisi sendiri. Semakin jauh gitu. Ini Abdullah bin Amr bin As, aku mampu lebih dari cepat dari itu. Ini rutin loh. Atau mungkin rutin ya, rutin. Fi kulli 20 rutin setiap 20 hari hatam, 20 hari hatam, 20 hari hatam, 20 hari hatam. Itu susah banget loh. Ditawar lagi. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam faqra'hu fi kulli 10. Oke, kalau gitu khatamkanlah setiap 10 hari. Setiap 10 hari khatamkan. Ini pelajaran, kalau kita sanggup lebih cepat dari lebih singkat dari 20 hari, maka 10 hari. Faya subhanallah. Ditawar lagi sama Abdullah bin Amr bin As. Ya Nabi Allah, ini utiku afdala min dhalik. Wahai Nabi Allah, aku tuh bisa lebih cepat dari itu. Maka Nabi SAW menjawab, faqra'hu fi kulli sab'in wa la tazid ala dhalik. Kalau gitu khatamkan setiap 7 hari dan jangan lebih cepat dari itu. Jangan lebih cepat dari itu. Jadi kata Nabi SAW, jangan lebih cepat dari itu. Jadi sepekan khatam. Gitu jemaah. Nah, dalam riwayat Tirmidzi, Abu Daud, itu Nabi SAW itu 7 belum final tuh. 7 belum final. Sepekan tuh belum final dalam riwayat Tirmidzi. Karena Nabi SAW bersabda dalam riwayat Tirmidzi, la yafqahu man qara' al-Qur'an fi aqalli min 3. Enggak akan ngerti, enggak akan bisa mentadaburi atau tidak faqih, tidak paham orang yang menghatam Quran kurang dari 3 hari. Jadi paling cepat itu 3 hari khatam. 3 hari khatam jemaah. Itu dalam riwayat lain. Makanya kata para ulama 3 hari. 3 hari. Hadirin Allah muliakan. Fashaddattu fashuddida alai. Maka aku paksakan diriku, akhirnya aku kesulitan sendiri gitu loh. Aku paksakan diriku dan aku kesulitan sendiri. Wa qala lin-nabi, dan Nabi bersabda, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umrun. Engkau tuh enggak tahu, enggak ngerti. Bisa jadi umurmu tuh panjang. Jadi jangan berpikir pendek. Kalau umur kamu panjang tuh kamu enggak bakal bisa istiqomah begitu, kata Nabi. Lihat, kita udah jelaskan, maka selalu berbicara jangka panjang. Lalu Abdullah bin Amr mengatakan, fasirtu ila alladhi qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampailah saya pada usia yang dikatakan Nabi SAW. Ternyata panjang umur beliau. Benar, udah tua beliau. Dan falamma kaburtu, dan ketika aku tua ya, waditu anni qabiltu rukhsata nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berharap dulu aku menerima rukhsah, keringanan dari Nabi SAW. Gitu. Susah. Oke. Masih muda, masih enak. Ini Abdullah bin Amr bin As ya. Kalau kita dari muda udah jungkir balik gitu. Jadi jangan nunggu tua. Kita masih muda aja enggak nyampe-nyampe itu. Kalau nyampe mungkin sekali seumur hidup atau sekali dua kali. Istiqomah bisa itu. Tiga hari khatam. Oh, Ramadan aja enggak dapat. Apalagi Syawal. Gitu ya mas kalian. Nah, kalau Abdullah bin Amr bin As ya tadi ketika tua baru ngerasa, iya ya benar tuh, saya berharap saya ambil rukhsahnya. Kenapa belum demikian? Kan sudah kita jelaskan, para sahabat itu gak suka dengan kurva yang menurun. Jadi mereka tuh ingin kurva tuh stabil atau naik landai gitu. Jadi yang terbaik. Jadi nggak mau kurva tuh turun. Makanya kan diperjuangkan habis-habisan sama Abdullah bin Amr bin As. Gitu jemaah. Jelas ini nih. Nah, timbul pertanyaan. Jadi boleh nggak tuh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari? Boleh nggak menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari? Hadirin Allah muliakan. Nah, ini timbul pertanyaan seperti ini. Boleh nggak nih kurang dari 3 hari jemaah? Hadirin Allah muliakan. Kenapa pertanyaan ini diangkat? Karena kita akan temukan ada banyak riwayat, yang menjelaskan bahwa sebagian ulama itu mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, bukan kitab Radu Salim, kitab lain nih, Al-Adhkar, itu buku tentang doa dan bagus sekali. Imam Nawawi sampai mengatakan begini, وَأَمَّا الَّذِينَ خَتَمُوا الْقُرْآنَ فِي رَقْعَةٍ. Adapun orang-orang yang mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat nih, maka tidak terhitung jumlahnya, لِكَثْرَتِهِمْ, saking banyaknya. Faminhum Uthman bin Affan. Di antara mereka adalah Uthman bin Affan. Di antara mereka Tamim Ad-Dari. Di antara mereka Sa'id bin Jubair. Jadi hadirin Allah muliakan. Kata Imam Nawawi itu bukan satu dua orang. Nggak kehitung yang mengkhatamkan Al-Quran semalam satu rakaat. Ya otomatis rakaatnya panjang ya. Satu rakaat. Hadirin yang muliakan. Jadi itu banyak sekali riwayat-riwayat tentang hal itu. Dan kita tahu bersama-sama Imam Syafi'i dua kali khatam di Ramadan, sehari dua kali khatam. Imam Abu Hanifah sehari dua kali khatam. Imam Qatadah di 10 malam terakhir, 110 hari terakhir, sekali khatam. Jadi boleh gak jamaah sekalian? Gimana nih, boleh gak? Ini maksudnya apa ngangguk-ngangguk? Ngangguk boleh atau ngangguk bingung? Iya, aku bingung. Jadi kan orang kalau bingung tuh kadang-kadang ngangguk juga. Bingung-bingung. Hadirin Allah muliakan, perlu diperinci kata para ulama. Perlu diperinci. Adapun jika ini dijadikan pola yang berkesinambungan, yang kontinu, selalu kurang dari 3 hari, kurang dari 3 hari, kurang dari 3 hari, kurang dari 3 hari, selalu misalnya 2 hari sekali, 2 hari khatam, 2 hari khatam, atau sehari khatam, maka hadirin Allah muliakan, ini kembali ke riwayat yang sedang kita bahas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkoreksi Abdullah bin Amr bin As. Maka jangan sampai kita itu rutin mengkhatam Al-Qur'an di bawah 3 hari, itu kata sebagian para ulama. Karena Nabi mengingkari atau apa mengkoreksi Abdullah bin Amr bin As. Gitu ya. Gitu ya. Jadi mulai nanti jangan kayak gitu lagi ya, jemaah. Ayo, masya Allah. Razak udah ngangguk-ngangguk. Tapi kok antum enggak sedih sih gitu? Ya padahal udah rutin nih Pak Ustadz gitu, enggak ada yang gitu ya. Gak ada. Ada ya Allah, benar-benar ya kita ini banyak lalainya jemaah. Jadi kalau rutin kata sebagian ulama itu jangan. Namun hadirin, kalau dilakukan sekali-sekali. Misalnya memurojaah hafalan gitu. Misalnya memurojaah hafalan. Atau misalnya di waktu yang istimewa seperti Ramadan, waktu yang istimewa seperti Ramadan. Atau karena misalnya dia iktikaf di masjid, jadi benar-benar waktu luang, kosong. Atau misalnya berada di kota suci, misalnya pas lagi di Mekah, pas lagi di Madinah, atau misalnya pas lagi di Mina gitu, pas hajian gitu ya. Maka kata para ulama, tidak ada masalah. Dan itulah yang dilakukan oleh nama-nama yang tadi kita bahas. Makanya Imam Syafi'i dua kali khatam sehari itu di mana? Ya di Ramadan. Abu Hanifah di pada saat kapan? Saat Ramadan. Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Rajab Hanbali rahimahullah. Kata Al-Imam Ibnu Rajab, wa kana Qatadah yakhthimu fi kulli sab'in da'iman wa fi Ramadan fi kulli thalath wa fil ashr al-awakhir kulla lailah. Imam Qatadah itu di kondisi normal mengkhatamkan Al-Qur'an setiap 7 hari khatam. Kalau di Ramadan 3 hari khatam. Kalau di 10 malam terakhir semalam khatam. Nah itu, lihat konsepnya para ulama. Lalu kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, wa kana Syafi'iyyu fi Ramadhana 60 khatmatan yaqra'uha atau yaqra'uha fi ghairi shalah. Imam Syafi'i di Ramadan itu 60 kali khatam itu di luar salat. Masyaallah. Ini berarti bukan di tarawih nih. Jadi antum bayangin tarawihnya berapa lama lagi. Jadi antum yang kita dengar selama ini itu 2 kali khatam sehari itu ternyata di luar sholat. Kita udah menggunakan seluruh momentum, udah dipakai pas terawih, witir, gak hatam-hatam juga. Kan banyak pertanyaan gitu, Pak Ustadz boleh gak sih biar cepat hatamannya dibaca juga pas terawih? Boleh. Udah berapa hatam? Ya ini baru niat Pak Ustadz, makanya mau nanya dulu. Jadi belum hatam juga. Imam Syafi'i itu 2 kali itu di luar sholat, Masya Allah. Masya Allah. Makanya gak heran, emang Imam Syafi'i itu spesial hadirin. Gak heran gitu ya, mayoritas umat Islam Indonesia itu mengikuti madhab beliau. Emang ini bukan hanya sekedar pinter, cerdas, jenius, ilmunya luas, tapi ibadahnya itu loh 2 kali khatam. Dan itu di luar sholat. Di luar sholat. Gak kebayang kita. Makanya kita ini gak boleh ngeremehin para ulama jamaah. Gak boleh ngeremehin Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa kita gitu loh. Siapa kita. Wong yang bukan Imam Syafi'i aja gak boleh diremehin. Apalagi kita banyak kekurangan. Kata para ulama. Kata ulama gini. Jangan nimpuk rumah orang dengan batu kalau rumah kamu terbuat dari kaca. Gitu kata ulama. Ngerti gak nih? Insyaallah. Ketika kalau orang-orang kurang tidur agak loading biasanya. Maksudnya kalau kita tuh banyak kekurangan, ringkih gitu karena banyak aib, banyak cacat, banyak miss, banyak jangan nyerang orang. Kenapa? Karena kalau Anda nyerang orang seperti analoginya nimpuk rumah dia dengan batu, nanti dia balas nimpuk rumah kita dan yang jadi masalah rumah kita dari kaca. Itu rubuh semua tuh rumah, pecah. Ya. Pecah. Rumah dia ditimpuk pakai batu, beton, semen segala macam. Kita kaca tipis. Apalagi misalnya kita gak beradab sama para ulama seperti Imam Syafi'i. Ini 60 kali khatam di luar sholat. Masya Allah. Rahimahullah. Rahimahullah. itu nggak kebayang ya kalau orang apa, kalau kita bisa ketemu sosok-sosok kayak begitu. Kita aja kalau ketemu teman kita yang soleh gitu ya, misalnya ada teman kita yang hari ini tuh udah 5 kali khatam, kita udah geleng-geleng kepala, ini wali nih orang gitu kan, gitu. Padahal baru 5 kali khatam, gimana kalau ketemu Imam Syafi'i? Alah, gimana kalau ketemu Imam Syafi'i? Itu tuh subhanallah. Kan gitu ya. Imam Syafi'i berarti di hari ini masuk khataman keberapa? 46 kan? Wih, ngeri jamaah. Hari ke-23 udah mau masuk khataman ke-46. Di luar sholat. Ya Allah. Gitu ya. Coba kalau ada orang zaman sekarang bilang gitu. Lu udah berapa? 46. Lindurnya orang. Orang tidur. Kita gak percaya. Subhanallah. 46. Subhanallah. Jadi hadirin itu yang. Nah, kita lanjutkan. Kata Al-Imam Ibnu Rajab. Jadi ini bukan kesimpulan kita, ini kita hanya nukil para ulama aja. Wa inna ma warada nahyu an qira'atil Qur'an fi aqalli min thalath. Karena sesungguhnya larangan mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari itu untuk alal mudawamah ala dzalika. Itu kalau dilakukan secara kontinu, secara berkesinambungan. Itu larangan itu untuk pola yang berkesinambungan. Fa amma fil awqat al mufaddalah. Adapun di waktu-waktu yang diutamakan oleh Allah dan Rasulnya, seperti bulan Ramadan atau malam-malam mencari Lailatul Qadar, atau di tempat-tempat yang istimewa seperti Mekah, bagi yang masuk ke sana, fayustahab, lihat bahasanya Al-Imam Ibnu Rajab, bukan bahasa saya, Al-Imam Ibnu Rajab, fayustahabul iktharu fiha min tilawatil Qur'an iktinaman lizamani wal makan. Maka disukai, disunahkan lebih dari, memperbanyak khataman dari baca Qur'an itu untuk mengambil momentum berada di waktu mulia atau di tempat yang mulia. Dan ini adalah keterangan dari Imam Ahmad. Jadi ternyata bukan berhenti di Imam Ibnu Rajab, tapi naik lagi yang lebih tinggi, Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Wa Ishaq bin Rahawai. Wa ghairihima minal a'imah, dan imam-imam selain mereka berdua. Jadi bukan hanya mereka berdua yang menjelaskan kesimpulan ini. Wa alaihi yadullu amalu ghairihim kama sabaqa dzikruh. Dan inilah kesimpulan dari amalan para ulama-ulama kita yang sudah kita sebutkan tadi, gitu. Jadi praktek para ulama. Kenapa demikian? Karena ulama kita lebih ngerti tentang hadis itu. Benar gak sih? Mana yang lebih ngerti tentang hadis? Kita atau Imam Syafi'i? Imam Syafi'i. Kita atau Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah. Kita atau Imam Qatadah? Imam Qatadah lebih ngerti daripada kita. Dan ini kesimpulan Imam Ahmad, Imam Ishaq, dan lain-lain. Nah, itu poinnya. Jelas? Nah, dari penjelasan panjang lebar ini, kesimpulan antum gimana? Jadi mulai sekarang khatamannya berapa kali? Antum pilih yang mana? Ya sekali sebulan lah Pak Ustaz. Itu kan yang disarankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, bagus. Ya Masya Allah. Tapi kalau di waktu-waktu yang utama, ditambah hadirin. Ya. Ini yang bisa disampaikan jazakallahu khairan. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, ini pelajaran pokoknya mulai dari hari ini pasca Ramadan, kalau bisa kita tuh setiap 1 bulan minimum khatam Quran, ditekatin hadirin, biar itu bisa jadi setahun tuh 12 kali khatam minimum. Atau kalau bisa sebelum masuk Ramadan, apakah Ramadan ke Ramadan misalnya sampai Syaban itu setiap sehari atam baru masuk Ramadan perbanyak. Ini yang bisa disampaikan, dan ini keterangan para ulama-ulama kita yang kita cintai, bukan dari pemikiran kita, kita hanya baca, dan semoga kita bisa mengikuti para ulama-ulama kita, dan semoga Allah merahmati mereka dan juga merahmati kita. Kita tutup. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka al-manafi'a wa na'udzubika min al-min la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.